Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biasa mengapa, rela-rela. Putus lagi cintaku, putus lagi jalan.